Alhamdulillah dengan kiram tayyiban mubarak kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-imam al-bukhari rahimahullah bab istidkar al-Qur'an wa ta'ahudihi. Bab istidkar meminta untuk senantiasa mengingat Al-Qur'an wa ta'ahudihi dan senantiasa menjaganya, memperbaharuinya, mengulang-ulanginya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna masala sahibil Qur'an kama sali sahibil ibil al-mu'aqqalah in 'ahada 'alayha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abdullah bin Yusuf dikhabarkan kepada kami oleh Malik dari Nabi dari Ibn Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama masalu sahibil Qur'an, perumpamaan orang yang menghafal Qur'an, kama sali sahibil ibil mu'aqqalah, sama seperti seorang yang memiliki unta yang terikat. In ahada 'alaiha amsakaha, kalau senantiasa dia menjaganya, begitu talinya longgar mungkin atau suatu sebab sehingga memungkinkan terputus atau terlepas, senantiasa tetap dia menjaganya. Kalau longgar hanya dikencangkan ulang, kalau hendak terputus, dikuatkan ulang, dan seterusnya. Sama seperti ini pula, orang yang diberi hafalan Al-Quran, diperintahkan untuk menjaganya, mengulang-ulanginya, dan memurajaahnya. Wa in atlaqaha dhahabat. Kalau dia membiarkannya, maka dia akan pergi, hilang dari ingatan. Barakallahu fikum. Sehingga dengannya butuh untuk senantiasa diulang dan diulang. Kalau dikatakan susah menghafal Quran, ya sama seperti itu susahnya menjaga Al-Quran. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan ini dengan seekor unta. Barakallahu fikum. Kata beliau yakni Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, al-mu'aqqalah wa hiya al-hablu alladhi yushaddu fi rukbati al-ba'ir. Barakallahu fikum. Kalau senantiasa dijaga dan diawasi, diperhatikan, maka dia akan senantiasa tetap dengan untanya ini. Tapi kalau dia biarkan, maka lambat laun untanya ini akan lepas dan pergi. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn Ar'arah qala haddatsana Syu'bah an Mansur an Abi Wa'il an Abdullah qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sama li ahadikum ayyakula nasitu ayata kaita wa kaita bal nusiya wastadhkiru al-qur'ana fa innahu ashaddu tafassiyan min sudurir rijali minan na'am. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sama li ahadihim ayyakul, betapa jelek seseorang ketika dia berkata nasitu ayata kaita wa kaita, aku lupa ayat ini dan ayat ini. Bal nusiyah. Bahkan dia dijadikan lupa. Wastadhkiru al-Qur'an, dan hendaknya kalian mengulang-ulang al-Qur'an, fa innahu asyaddu tafasiyan, karena sesungguhnya al-Qur'an itu lebih cepat hilangnya, lebih cepat perginya dari dada-dada kalian, minan na'am, daripada seekor unta. Barakallahu fikum. Oleh karena itu butuh kita untuk mengulang dan mengulang, memuraja'ah dan memuraja'ah, wa taufiq biadillahi subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Uthman, qala haddathana Jarir an Mansur mislahu, taba'ahu Bishr an ibn al-Mubarak an Syu'bah, wa taba'ahu ibn Jurayj an Abdah an Syakik. Sami'tu Abdallahi, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Qala sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Kata al-Habib rahimahullah ta'ala, wastadhkiru al-Qur'an ay wadhibu ala tilawatihi watlubu min anfusikum al-mudhakarata bihi. Wadhibu ala tilawatihi, teruslah kalian rajin membaca al-Qur'an. Watlubu min anfusikum al-mudhakarata bihi, tuntutlah diri kalian untuk senantiasa mengulang-ulanginya. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn al-Ala qala haddathana Abu Usama an Buraid an Abi Burdata an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadul Qur'an walladhi nafsi biyadihi lahu ashaddu tafassiyan min al-ibli fi uquliha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadul Qur'an, hendaknya kalian menjaga, mengulang-ulangi Al-Qur'an, apalan kalian atau bacaan kalian, jangan ditinggalkan. Kalau sekiranya suatu saat lalai, maka segera kembali kepada kebiasaan baik ini. Membaca Al-Qur'an setiap harinya. Ada aurat yang senantiasa kita ulang dan ulang, kita baca dan baca setiap harinya sekian, setiap harinya sekian, sesuai dengan kelapangan kita. Kalau tidak ada target, ya terkadang akan lalai, terkadang ditargetlah setiap harinya sekian, setiap harinya sekian, sekian, sekian, sehingga dalam tempo waktu tertentu kita khatam dan kita mulai dari awal kembali. Jika sekiranya suatu saat kita tersibukkan karena satu dan lain hal, karena tidak selamanya kita dalam kondisi bugar, tidak selamanya kita dalam kondisi lapang, barakallahu fikum, karena keadaan kita senantiasa berubah-berubah, dawamul hal minal muhal, terus menerusnya kita dalam satu kondisi adalah sesuatu yang tidak mungkin. Sehat kita, di kali yang lain kita akan sakit. Mungkin kita lowong, kali yang lain kita akan sibuk, tersibukkan dengan sesuatu. Dan seterusnya. Maka ketika terlalaikan kita dari apa yang menjadi kebiasaan baik kita, maka sesegera mungkin kita kembali kepada kebiasaan baik tersebut. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadul Qur'an, hendaknya kalian mengulang-ulang menjaga Al-Qur'an, menghafalnya, membacanya, fa walladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, lahu asyaddu tafassiyan, sungguh hafalan Al-Quran itu lebih cepat hilangnya dari ikatan ketimbang unta dari ikatannya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala babul qiraati 'ala dabbah. Bab membaca Al-Qur'an di atas kendaraan di zaman itu ya, di atas unta dan kendaraan yang biasa dipakai oleh orang. Di zaman sekarang ya motor mungkin atau mobil. Dipakailah saat kita mengendarai kalau tidak zikir dengan zikir-zikir yang ma'ruf, murajaah Al-Qur'an dari hafalan. Murajaah Al-Qur'an dari hafalan-hafalan kita, Masya Allah. Ya karena sesuatu yang sangat sulit dan memang mungkin agak membahayakan kalau kita membacanya dari mushaf. Barakallahu fikum dalam kondisi kita mengendarai kendaraan, kecuali kalau kita hanya sekedar numpang. Tapi itu pun barakallahu fikum karena getaran-getaran menjadikan tidak nyaman kita membacanya. Beda dengan kalau cuma sekedar naik onta mungkin agak bisa orang membacanya. Barakallahu fikum dari mushaf. Ya, kalau kondisi sekarang ini sangat kuat getaran-getaran itu sehingga membuat terkadang tidak kuat mata ini dengannya. Kecuali mungkin orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bagusnya adalah murajaah dan mengulang dari hafalan. Barakallahu fiik. Mengulang dari hafalan kita, membacanya dari hafalan kita. Ini Al-Imam Al-Bukhari memberikan bab babul qiraati 'ala dabbah, bab membaca Al-Qur'an di atas kendaraan. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Hajjaj ibn Minhal qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Abu Iyas. Sami'tu Abdullah bin Mughaffal, Abdullah bin Mughaffal قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari ditaklukkannya kota Makkah dalam keadaan beliau berada di atas kendaraan beliau membaca suratul Fath. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqim. Wa yansuraka Allahu Asran Aziza. Barakallahu bika. Ini menunjukkan bahwa bolehnya kita membaca dalam kondisi berada di atas kendaraan. Labas. Ada sunnahnya, ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi. Baik. Jadi kalau kalian berada di atas kendaraan kalian, kalian hendaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bengong naik kendaraan setengah jam. Bahkan berjam-jam mungkin tanpa ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini satu kelalaian. Barakallahu fiik. Ini satu kelalaian. Hendaknya kita berzikir kepada Allah, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memenuhi perjalanan itu. Dengan zikir, tilawatul Quran dari hafalan dan lainnya dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Qala rahimahullahu taala babu ta'limis sibyanil Quran, bab mengajarkan anak-anak kecil Al-Qur'an. Anak-anak, barakallahu bikum, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cepat mengingat, dan masa ini masa-masa keemasan sesungguhnya. Karena anak-anak kebiasaan ketika mereka kecil adalah meniru dan sangat gampang untuk meniru. Barakallahu bikum. Sehingga kita biasakan untuk memperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menghafalnya. Waliyadzubillah, anak-anak sekarang tanpa disuruh ngapal pun ya karena senantiasa di mana-mana mereka mendengar nyanyian ini, nyanyian itu, di toko, di jalan, di angkot, barakallahu fikum, di dekat-dekat rumah, di kampung, senantiasa mereka dengar nyanyian, hasil itu yang mereka ulang-ulangi. Baik. Kalau anak-anak kita senantiasa kita ajari dan hafalkan untuknya Al-Quran, ajari untuk menghafal, dia akan ikut dan ikut. Bahkan dengan bermain, mereka akan membaca apa yang dia hafal tadi. Sambil bermain, mereka mengulang-ulangi hafalannya dari Al-Quran. Masya Allah. Subhanallah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala memberikan bab khusus, bab mengajari anak-anak kecil Al-Quran, sehingga terbiasa nantinya dengan Al-Quran dan cinta dia dengan Al-Quran, senang dengan Al-Quran. Tapi anak-anak ini adalah pembiasaan karena mereka adalah kertas putih. Barakallahu fikum, mereka masih lembut, masih bisa dibentuk. Baik. Kita biasakan apa dia, dia akan terbiasa dengannya biidznillah tabaraka wa taala. Kalau kebiasaan baik yang kita biasakan untuknya, maka insyaallah dia tumbuh kembang dengan kebaikan itu. Demikianlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada satu anak pun yang dilahirkan kecuali di atas fitrahnya. Abawahu yuhawidanihi aw yumajjisani aw yunashiranihi. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dia berada di lingkungan mana, bi'ah apa dia, sehingga dia akan terbentuk seperti itu. Allah al-musta'an. Jadi ada pembiasaan. Pembiasaan baik untuk anak-anak. Oleh karena itu di antara kebijakan Umar radhiyallahu ta'ala anhu adalah membolehkan budak-budak yang masih kecil untuk masuk ke kota Madinah. Dibawa oleh tuannya. Kenapa? Karena beliau melihat bahwa anak-anak itu bisa dibentuk, bisa dirubah. Beda dengan orang yang sudah dewasa, sangat susah untuk berubah. Barakallahu fikum, sangat sulit. Sehingga di zamannya Umar, tidak ada budak yang telah dewasa yang boleh masuk ke kota Madinah. Kecuali Abu Lu'lu' itu yang justru akan membunuh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Lulu al-Majusi, dia budak. Budaknya sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala an. Dengan alasan bahwa dia memiliki keterampilan banyak untuk mengajari kaum muslimin keterampilan-keterampilan itu. Umar pun akhirnya mengizinkannya. Ternyata dia membawa dendam kesumat yang sungguh sangat luar biasa. Baik. Sehingga dengan dendamnya inilah dia menikam Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di waktu subuh dengan beberapa tikaman, yang dengan sebab itu ajal Amirul Mukminin barakallahu fikum telah sampai di situ. Barakallahu fikum, mati asbab ditikam. La haula wala quwwata illa billah. Maka anak-anak ini penting untuk diperhatikan belajarnya, pendidikannya, kebiasaan-kebiasaan. Qala rahimahullahu ta'ala haddathani Musa ibn Ismail qala haddathana Abu Awana an Abi Bishr an Sa'ir ibn Jubair qala innal ladhi tad'unahu al-mufassal huwa al-muhkam Qala wa qala Ibnu Abbas ufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu ashr sinin wa qad qara'atul muhkam. Dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala qala innal ladzi tad'unahu al-mufassal huwa al-muhkam. Kata Sa'id bin Jubair tabi'i, sesungguhnya yang kalian anggap itu ayat-ayat atau surah-surah mufassal huwa al-muhkam, itu ayat-ayat muhkam. Qala wa qala Ibnu Abbas tufiya Rasulullah, berkata Ibnu Abbas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana ibnu ashri sinin. Rasulullah wafat dalam kondisi aku berumur 10 tahun. Barakallahu fikum. Wa qad qara'tul muhkam, sementara aku telah menghafal surah-surah al-muhkam, surah-surah mufassal. Di sini barakallahu fikum, kata al-Hafidz rahimahullahu taala, ibu anak ibnu ashri sinin, dan aku waktu itu berumur 10 tahun, raji'un ila hifdzil Qur'an la ila wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kembali barakallahu fikum, anak ibnu ashri sinin ini kembali kepada hafalan Al-Quran, bukan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Karena wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umur Ibnu Abbas tidaklah seperti itu. Wa yakunu takdiru kalam tufiyan Nabi Sallam wa qadi jama'atul muhkama wa ana ibnu ashri sinin. Fafihi taqdim wa ta'khir. Tufiyan Rasulullah Sallam wa qadi jama'atul muhkam, diwafatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan aku sudah menghafal Al-Quran dalam kondisi aku berumur 10 tahun. Kata Amr ibnu Ali al-Fallas, as-sahih indana anna Ibn Abbas kana lahu inda wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 sanah qad istakmalaha. Yani umur Ibn Abbas ketika meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berumur 13 tahun. Masyaallah. La khilaf bain ulama, ada mengatakan 14 tahun, ada mengatakan 16 tahun. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ya'qub ibn Ibrahim qala haddathana Hisham qala akhbarana Abu Bishr an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala qala jama'atul muhkam nabi ahdi Rasulullah faqultu lahu wa mal muhkam qala al mufassal. Aku telah jama'atul muhkam, aku telah menghafal surah-surah muhkam fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah mufassal. Faqultu lahu wa mal muhkam, apa yang dimaksud dengan muhkam? Qala al mufassal. Qala rahimahullahu ta'ala babu nisyanil Qur'an wa hal yaqulu nasitu ayata kadha wa kadha. Wa qala Allah ta'ala sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Bab nisyanil Qur'an, bab nisyanul Qur'an, melupakan Al-Qur'an, dan apakah orang boleh mengatakan aku lupa ayat ini dan ayat itu. Dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, sanuqri'uka fala tansa, dan kami akan membacakan kepada engkau dan engkau tidak akan pernah melupakannya kecuali kalau Allah menghendaki. Barakallahu fiik. Illa masyaallah, kecuali Allah menghendaki, tentunya tujuannya untuk dijadikan barakallahu fiik sunnah, dalam artian ketika seorang mengimami, dan ini terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menjadi imam, beliau lupa para sahabat tidak mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu selesai dilakukan sholat, kata Rasulullah, malakum la taftahu alayya, kenapa kalian tidak mengingatkan aku? Sambungan ayat itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarun. Ansa kama tansaun, faida nasitu fadzakkiruni. Aku adalah manusia sama seperti kalian, aku bisa lupa sama seperti kalian lupa. Kalau aku lupa, maka ingatkanlah aku. Ya, tentunya Allah SWT menjadikan kejadian ini agar supaya ini menjadi sunnah di umat beliau, ketika imam lupa bacaannya atau keliru, hendaknya dibetulkan dan diingatkan oleh makmum yang ada di belakangnya. Barakallahu fikum. Dan mengingatkannya pun jangan kecil-kecil suara. Harus suara besar agar supaya imam bisa mendengarkan pembetulan yang dilakukan oleh makmum. Barakallahu fikum. Dan cukup satu orang, jangan banyak. Kecuali kalau diingatkan, barakallahu fikum, dengan suara yang lirih, hingga imam tidak dengar akhirnya, tetapi imam tidak bisa memperbaiki bacaannya. Maka yang satu boleh mengangkat suaranya lebih, agar supaya imam mengingat dan melanjutkan bacaannya. Wailah hukum asalnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanuqri'uka fala tansa. Barakallahu fikum, kami akan membacakan kepada engkau ayat-ayat dan engkau tidak akan lupa. Qala rahimahullahu taala, hadatsana Rabi' ibn Yahya, qala hadatsana Zaidah, qala hadatsana Hisham an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqra'u fil masjid fa qala yarhamuhullah laqad adzkarani kadza wa kadza ayatan min surati kadza. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqra'u fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang membaca di masjid. Faqala yarhamuhullah, semoga Allah merahmatinya. Laqad adzkarani kadza wa kadza ayatan min surati kadza wa kadza, sungguh dia telah mengingatkan aku ayat ini dan ayat ini dari surah ini. Barakallahu fiik. Baik. Subhanallah. Maka mentadaburi ayat, mentadaburi Al-Quran, ketika kita menjadi makmum atau kita menjadi imam bahkan, itu sangat dituntut. Boleh jadi imam kita membaca sesuatu, barakallahu fikum, kemudian bacaannya itu mengandungi ahkam atau nasihat atau taujih atau sesuatu yang membuat kita takut akan adab Allah Subhanahu wa taala, atau berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan nikmat-nikmatnya, sehingga kita akan bertambah dengannya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma sekedar dibaca begitu saja tapi dipahami, dimengerti ayat-ayat yang dibaca. Qala rahimahullah ta'ala, haddathana Muhammad ibn Ubaid ibn Maimun, qala haddathana Isa an Hisham, wa qala asqatathunna min surati kada, asqatathunna min surati kada, abahu Ali bin Mushir wa Abda an Hisham. Baik, masih melanjutkan hadis yang tadi. Yani yarhamuhullah, kata Rasulullah SAW, kada adkarani kada wa kada ayatan min suratika kada asqatuhunna min suratika kada. Ini aku lupa dari surah ini dan surah ini. Tabahu Ali bin Mushir wa Abda an Hisham. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ahmad bin Abi Raja qala haddathana Abu Usama an Hisham bin Urwa an Abihi an Aisyah qalat سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ رَجُلًا يَقْرَوْ فِي سُورَةٍ بِالْلَّيْلِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَكَدْ أَذْكَرَنِي آيَةَ كَذَا وَكَذَا كُنْتُ أُنْسِيْتُهَا bukan nasituha. Ini lapat yang bagus, yang pantas untuk kita ucapkan. Unsituha, aku dijadikan lupa. Bukan nasituha. Nasituha mengandung makna sengaja melupakannya. Barakallahu fikum. Unsituha min surati kada wa kada. Di sini barakallahu bikum, kata Al-Habib, wa bil hadithi hujjatul liman jaza nisyana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hujjah bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin saja lupa. Imalesa tariquhu al-balagul mutlaqan, ketika posisinya bukan dalam keadaan menyampaikan secara mutlak, menyampaikan Al-Qur'an harus disampaikan. Baik. Selain dari kondisi ini, memungkinkan Rasulullah SAW lupa. Kalau untuk disampaikan tidak akan mungkin lupa, karena ini sudah janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tujuan Allah mengangkat beliau menjadi Rasul adalah untuk menyampaikan. Sehingga tidak akan mungkin Rasulullah lupa ketika proses penyampaian Al-Quran. Wakadha bima tarikuhul balag lakin bisyartaini. Demikian juga ketika penyampaian ini, mungkin juga lupa dengan dua syarat. Ahaduma annahu ba'dama yaqa'u minhu tabligh. Yani mungkin saja beliau lupa setelah beliau menyampaikan. Yang kedua, lupanya itu tidak terus menerus. Barakallahu fikum. Akan tetap beliau mengingatnya. Baik. Bal yahsul lahu tadhkiruhu imma binafsihi wa imma bighairihi. Akan tetap ada kembali hafalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Abu Nu'aym qala haddathana Sufyan am Mansur. Tetap ketika Rasulullah SAW lupa, ini ada hikmah yang Allah kehendaki di baliknya, adalah al-iqtida, untuk mengikuti Rasulullah SAW, menjadi bagian dari syariat Rasulullah SAW. Baik. Bagaimana seandainya seorang imam lupa, barakallahu fikum, atau keliru dalam bacaannya. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Abu Nu'aym qala haddatsana Sufyan am Mansur an Abi Wa'il an Abdullah qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi sama li ahadikum yaqulu nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nusiya atau nusiya atau unsit. Jangan dia mengatakan nasitu tapi unsit. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini. Lahuna subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.